Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 17 Juni 2012 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasyidin ke-17, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian yang ke-17. 31, memasuki tahun ke-12 Hijriah. Di dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir disebutkan sebagai berikut. Istahalat hadis sanata wa juyusus siddiqi wa umara'uhul ladina ba'athahum likitali ahli riddati jawaluna fil biladi yaminan wa shimalan litamhidi qawa'idil islami wa qitali tughati minal anami hatta radda saridud dini ba'da zahabihi wa raja'al haqqu ila nisabihi wa tamahhadat jaziratul arabi wa saral ba'idul aqsa kal qaribil adana. Pada tahun ini, pasukan muslimin yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi kaum murtad dan para pemimpinnya telah tersebar berkeliling di negeri-negeri ke kanan dan ke kiri untuk meletakkan dan memperkokoh kekuatan Islam dan memerangi orang-orang yang zalim sehingga mengembalikan wibawa agama ini setelah hilangnya dan kebenaran kembali ke asalnya dan seluruh jazirah Arab menjadi mudah dijangkau. Bahkan tempat yang sangat jauh pun terasa sangat dekat. Waqad qala jama'atun min ulama isairi wat tawarikhi inna waqnatal yamamati kanat fi rabi'il awwali fi hadhihi sanati wa qila innaha kanat fi awakhiril lati qablaha wal jam'u bainal qawlaini anna ibtida'aha kana fis sanatil maliyati wa intihaaha waqa'a fi hadhis sanatil atiyah. Segolongan ahli sejarah dan tarikh mengatakan bahwa perang Yamamah terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ini. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa peperangan tersebut terjadi pada akhir tahun sebelumnya, yakni tahun 11 Hijriah. Namun kedua pendapat tersebut bisa dikompromikan bahwa peperangan Yamamah itu dimulai tahun 11 Hijriah dan selesainya tahun berikutnya, yakni 12 Hijriah. Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 736. Waqad qila inna waq'ata juwasa wa umana wa mahrata wa makana minal waqo'il lati asharna ilaiha innama kanat fi sanati sintai asrata wa fiha kana kutilal mulukul arba'atu hamtun wa mahrasun wa abdu'atu wa masroha wa ukhtuhumul amradatul ladhina waradal hadithu fi musnadi ahmada bila'nihim wa kana alladhi qatalahum Ziyad ibn Labidin al-Ansariyu. Dan ada yang mengatakan bahwa perang di Juwasa, Oman, Mahroh dan peristiwa-peristiwa yang telah kami tunjukkan itu terjadi pada tahun 12 Hijriah, yang dalam peperangan tersebut terbunuh 4 orang raja yang terlaknat, yaitu Hamdun, Mahras, Abdullah dan Masroha, dan saudara perempuan mereka Amrodah yang dibunuh oleh Ziyad bin Labid al-Ansori sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 736. 32. Pengiriman Khalid bin Walid ke negeri Irak. Falamma faragha Khalid bin Walid minal Yamamati fa'asa ilaihi Siddiqu an yasira ilal Iraqi wa an yabda'a bi farjil Hindi wahyal ubullatu wa ya'tiyal Iraqa min a'aliha wa an yata'allafan nasa wa yad'uhum ilallahi azza wa jalla fa in ajabu wa illa akhadha minhumul jizyah fa in imtana'u an dhalika qatalahum wa amarahu an la yukriha ahadan 'alal yasiri ma'ahu wa la yasta'ina biman irtadda 'anil islami wa in kana 'ada ilaihi wa amarahu an yastashiba kullam ri'in marrabihi minal muslimin. Setelah Khalid bin Walid selesai dari menaklukkan Yamamah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid supaya ke Irak dan agar memulai dari Selat Hindia, Faraj al-Hindi, yaitu yang terkenal dengan nama Al-Ubullah. Kemudian barulah menuju ke Irak dari daerah bagian atasnya. Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid untuk menarik hati masyarakat dan mengajak mereka agar menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka jika mereka mau menerima ajakan itu, mereka selamat. Jika mereka tidak mau, maka Khalid supaya mengambil jizyah dari mereka. Dan jika mereka menolak jizyah, maka mereka supaya diperangi. Abu Bakar berpesan kepada Khalid agar tidak memaksa seorang pun untuk ikut pasukannya. Dan supaya tidak meminta bantuan kepada orang yang murtad dari Islam, meskipun ia telah kembali kepada Islam. Dan Abu Bakar berpesan agar Khalid bersikap ramah terhadap orang Islam yang ditemuinya. Wa syara'a Abu Bakrin fi tajhizis saraya wal bu'usa wal juyusa imdadan li Khalidin radhiyallahu anhu. Qala al waqidiyyu ukhtulifa fi Khalidin faqailun yaqulu madza fi wajhi zalika minal yamamati ilal iraqi wa qailun yaqulu raja'a minal yamamati ilal madinati summa sara ilal iraqi minal madinati famarra ala tariqil kufati hatta antaha ilal hira qultu wal masyhurul awwalu. Setelah itu Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukan dan tentaranya untuk dikirim sebagai bala bantuan pasukan Khalid radhiyallahu anhu. Al-Waqidi berkata, ahli sejarah berbeda pendapat tentang berangkatnya pasukan Khalid ini. Ada yang mengatakan bahwa Khalid berangkat langsung dari Yamamah menuju Irak. Dan ada yang mengatakan bahwa Khalid kembali terlebih dahulu ke Madinah, baru berangkat menuju Irak melalui jalan Kufah hingga berhenti di Al-Hirah. Aku, Ibnu Katsir berkata, yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 737. 33. Tanggal keberangkatan Khalid ke Irak. Waqad zakarul madaini bi isnadihi anna Khalidan tawajjaha ila al-Iraq fil Muharram sanata isnatay asrata faja'ala tariqatul Basrata wa fiha Qatadah ibn Qatadata 'ala al-Kufatil Musanna ibn Kharisah asy-Syaibani wa qala Muhammadun ibn Ishaq an Shalih ibn Kaisana inna Aba Bakrin kataba ila Khalidin an yasira ila al-Iraqi famadha Khalidun yuridu al-Iraqa hatta nazala bi qaryatin minas sawadi yuqalu laha Banikiya wa bar Musa wa sahibuha habanu fasalahahu ahluha. Qultu wa qad qatala minhumul muslimuna qabla sulqi khalqan katsiran. Wa kana sulqu ala alfi dirhamin wa qila dinarin fi Rajab. Wa kana allazi salakahu Busbuhra ibnu Saluban wa yuqalu Saluban ibnu Busbuhra. Faqabila minhum Khalidun wa katabalahum kitaban. Al-Madani menyebutkan dengan sanadnya bahwa Khalid bergerak menuju Irak pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah melalui jalan Basrah. Ketika itu gubernur di sana bernama Qutbah bin Qatadah, sedangkan gubernur di Kufah bernama Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Salih bin Kaisan, ia berkata, sesungguhnya Abu Bakar menulis surat kepada Khalid agar berjalan menuju Irak. Maka bergeraklah Khalid menuju Irak, sehingga ia berhenti di beberapa kota seperti Banikia, Barsuma atau Barusma yang wali kotanya pada waktu itu bernama Haban. Kemudian penduduk kota itu memilih damai dengan pasukan Khalid. Aku, yakni Ibnu Katsir berkata, sebelumnya pasukan muslimin telah berperang dengan mereka, sehingga dari mereka banyak yang terbunuh. Akhirnya mereka berdamai dengan syarat mereka membayar jizyah sebanyak 1000 dirham. Ada yang mengatakan 1000 dinar. Kesepakatan damai ini terjadi pada bulan Rajab dan ditandatangani oleh Busbuhra bin Saluba. Ada yang mengatakan Saluba bin Busbuhra. Khalid menerima perdamaian ini serta menuliskan untuk mereka jaminan keamanan. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 737. Summa aqbala hatta nazalal khirata fa kharaja ilaihi asyrafuha ma'a qabi sotabni Iyas ibn Hayyat at-Ta'i wa kana ammarahu 'alaiha Kisra ba'da Nu'man ibn al-Munzir. Faqala lahum Khalidun ad'ukum ilallahi wa ilal Islam fa in ajabtum ilaihi fa antum minal muslimin. Lakum ma lahum wa 'alaikum ma 'alaihim. Fa in abaitum fal jizyah. Fa in abaitum faqad ataitukum bi aqwamin hum akhrasu 'alal mauti minkum 'alal hayati. Jahadnakum hatta yahkumallahu bainana wa bainakum. Faqala lahu Qabisah ma lana biharbika min hajatin bal nuqimu 'ala dinina wa nu'tikumul jizyah. Faqala lahum Khalidun tabban lakum innal kufra fulatun wa mudillatun fa ahmaqul arabi man salakaha. Summa sholahahum 'ala 90 alfan wa fi riwayatin 200 alfi dirhamin. Fakanat awwala jizyatin ukhidat minal iraqi wa humilat ilal madinati hiya wal qoroyatu qablahal lati sholaka alaiha ibn Saluban. Kemudian Khalid bin Walid melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Al-Hirah. Kemudian keluarlah para pembesar kota tersebut bersama Qabisah bin Iyas bin Hayyah at-Ta'i. Dia yang diangkat oleh Kisra sebagai penguasa kota ini setelah An-Nu'man bin Munzir. Kemudian Khalid berkata kepada mereka, aku mengajak kalian untuk menyembah Allah dan masuk Islam. Maka jika kalian mau menerimanya, maka kalian akan diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Dan kalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Tetapi jika kalian tidak mau masuk Islam, maka kalian harus membayar jizyah. Tetapi kalau kalian menolaknya, maka sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa orang-orang yang mereka itu sangat mengharapkan mati, sebagaimana kalian sangat mengharapkan untuk hidup. maka kami akan memerangi kalian hingga Allah memberi keputusan antara kami dengan kalian. Kemudian Qabisah memberi jawaban, kami tidak menginginkan berperang dengan kamu, tetapi kami ingin tetap berada pada agama ini dan kami bersedia membayar jizyah kepada kalian. Khalid berkata, celaka kalian. Sesungguhnya kekafiran itu adalah pemikiran yang menyesatkan. Dan sebodoh-bodoh orang Arab adalah orang yang memilih jalan itu. Kemudian Khalid menerima perdamaian dengan mereka itu dengan perjanjian membayar jizyah sebesar 90 ribu dirham. Dalam riwayat lain 200 ribu dirham. Jizyah ini dan jizyah yang dari kota-kota sebelumnya yang diberikan oleh Ibnu Salubah adalah merupakan pertama kali jizyah yang diambil dari daerah Irak yang dikirim ke Madinah. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 737. 34, Khalid bin Walid berkirim surat ke Al-Madain. Kemudian Khalid bin Walid mengirim surat kepada para pejabat Kisra di Al-Madain, kepada para penguasa dan para pembantunya, sebagaimana yang disebutkan oleh Hisam bin Al-Kalbi dari Abu Mukhannaf dari Mujahid Al-Ash'abi. Ia berkata, Bani Qabilah telah membacakan kepadaku suratnya Khalid bin Walid kepada penguasa di Madinah itu sebagai berikut. Min Khalid bin Walidi ila marazibati ahli Farisa. Salamun ala manittaba'al huda. Amma ba'du. Falhamdulillahilladzi fadda khadamakum wa salaba mulkakum wa wahana kaidakum. Wa inna man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikumul muslimul ladzi lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Amma ba'du. Fa idza ja'akum kitabi fab'atsu ilayya birrahni waqtaqidu min nizimma wa illa fawalladzi la ilaha ghairuh la ab'asanna ilaikum qauman yuhibbunal mauta kama tuhibbuna antumul hayata. Dari Khalid bin Walid kepada para penguasa penduduk Persia, keselamatan semoga tercurahkan kepada siapa saja yang mau mengikuti petunjuk. Adapun sesudah itu, maka segala puji bagi Allah yang akan menceraiberikan para pembantu kalian dan yang akan melepas kerajaan kalian dan melemahkan tipu daya kalian. Sesungguhnya barang siapa yang mau melaksanakan sholat sebagaimana sholat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelian kami, maka itulah yang namanya orang Islam. Adapun sesudah itu, maka apabila telah datang suratku ini kepada kalian, maka kirimkanlah jaminan kalian kepadaku dan percayalah kalian akan mendapatkan jaminan perlindungan dariku. Tetapi jika kalian tidak mau, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh aku akan mengirim kepada kalian orang-orang yang mereka itu cinta mati sebagaimana kamu sekalian cinta hidup. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 738, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.